Mitra bisnis, pengusaha jalan tol Indonesia mendesak pemerintah segera mengatasi kelambanan pembebasan tanah untuk membangun jalan tol. Pengusaha mengatakan, sudah 6 tahun sejak pemerintah mencanangkan pembangunan jalan tol secara besar-besaran sepanjang 908 km, namun yang baru terwujud hanya 75 km. Padahal 24 investor sudah menyiapkan dana 120 triliun untuk mega proyek tersebut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik, Bintoro Citrowiryo. Pak Bintoro, apa komentar Anda? Sebetulnya kan ini hanya masalah ketegasan dari pemerintah, ya kan? Kalau memang tanah itu untuk kepentingan umum, itu kan ada aturannya, ya kan? Tetapi kalau kita lihat lambannya pemerintah ini dengan ketegasannya itu, nah inilah akibatnya. Nah, yang sebetulnya sangat penting adalah agar jalan-jalan ini dilaksanakan. Itu berarti memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak orang. Lalu juga transportasi akan lebih mudah, sehingga perekonomiannya juga akan bisa lebih berkembang, ya kan? Nah, saya rasa ini ya letaknya di ketegasan pemerintah aja, karena aturannya udah ada. Kalau untuk demi kepentingan umum bisa di, kalau nggak salah dikonsinyir di pengadilan kalau nggak salah tuh uangnya. Kalau nggak tegas ya, ya begini terus. Nah, ketidak ketegasan pemerintah itu memicu orang, ah coba-coba gue demo aja dulu, ya kan? Gue demo pemerintah nggak tegas kan gue lebih untung lagi gitu loh. Sedangkan ini, jalanan ini bukan untuk jalanan pribadi, untuk kepentingan umum. Lalu, bagaimana Bapak menilai pengadaan dan pengelolaan infrastruktur yang diswastanisasikan? Oke, sebagai contoh aja ya, di Prancis ya, ada pabrik mobil besar mau buka pabrik di suatu daerah di Prancis ya. Itu yang namanya pemerintah menyediakan rel kereta api, menyediakan pelabuhan laut, dan menyediakan semua prasarana termasuk listrik dan lain-lain, sehingga pabrik itu bisa operate. Saya pikir memang yang namanya infrastruktur adalah kewajiban pemerintah. Nah, ini yang harus dilakukan. Kalau prasarana tersedia, tinggal secara ekonomi menguntungkan atau enggak. Tapi saya rasa kalau prasarananya dibebankan kepada pengusaha, ya saya rasa akan sulit ya. Begini, memang kalau prioritas pertama pada pemerintah, karena swastanisasi itu udah pasti lebih profit oriented ya. Tapi kalau pemerintah nggak bisa maju ya serahkan aja ke swasta gitu loh. Secara nasional industrinya akan terhalang. Kalau tidak ada prasarana yang baik, jalanan dan lain-lain ya, saya sebutin infrastruktur ya, ya industri juga akan sulit berkembang. Demikian Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrowiryo. Saya Wendy Lim.